kama rawa Abdullah ibnu Utbah qala dakhaltu ma'a abi ala Umar ibnu Abdul Aziz kama kaya cerita rawa kang cerita kang nyeritakno sapa Abdullah ibnu Utbah qala ngendika sapa Abdullah bin Utbah dakhal tu mlebu ingsun ma'abi sartane bapak ingsun mlebu-mlebu sowan-sowan ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatullah ta'i rahmati Allah iku alaihi muga-muga marang Umar bin Abdul Aziz lampu TV ini saya nyanyian itu tipe TV ini yang Joko Sobon, Joko TV turu dan Joko TV Fakhar itu mongko metu sapa ingsun metu sapa ingsun wa alayya lan iku ing atase ingsun saubun utahi pakaian ku pakaian ame sowan ning ngene presiden Umar bin Abdul Aziz fanja'alan nas mongko mongko-mongko sopan nasu menungso ya aku luan podo ngucap sopan nas opo ja'ala simpena faja'ala nas ya aku luna mongko dadi sopan menungso ya aku luna podo ngucap sopan nas hada kasa kau amirul mukminin kada utawi kilas saubun yukasaka paring penganggu ka ing sira hu ing hada sapa amirul mukminin oh pakaian iki saman dikai Pak Presiden ta Pakuntu mongko ana ingsun aku lu ngucap sapa ingsun Jazallah Amirul Mukminin khairan Jazamu muga-muga males sapa Allah Amirul Mukminin ing Amirul Mukmin khairan ing bagus isek bape mbujuki iku diperbolehkan dalam waktu situasi iki mbujuki plemeran ya kan gak kondo yo dikai Pak Presiden lah gak apa kelambi iki dikai Pak Presiden nak saya bocah ya jawabe muga-muga Pak Presiden diwales Gusti Allah sing sae kan gak muni iya iki namanya goroh plemeran ngene iki demi apa demi untuk masalah supaya cek dadi sempurna gara-gara iki wong-wong sampean kudu pinter ngene iki nek kang ngene sita karyu temen sampean. Wis sing paling penting rebo kemis iki undang-undang politik iki. Bapake wong jujur langsung ngomong. Faqala ngucap li marang ingsun Abdullah bin Utbah. Sopa abi bapakku, bapakku ngomong. Ya bunayahu anakku, anakku. Itakil kadiba wadiyo siro al kadiba engkoro nah ojo mbujuan wamalan kata-kata asbah kang nyurupani mahu ing kadib senajan gak goro tapi ku mirip goro nah kaya opo kan mirip goro opo klambi iki dikei Pak Bupati nak muga-muga Pak Bupati diwales sing sae. Kan jawabane bener gak goro, tapi ku goro plemeran. Corong hakikat termasuk goro. Tapi corong syariat juga goro. Tapi bapak ini wong hakikat, jongonona iku mbujui, senajan kata-kata gak mbujui, tapi ku mbujui plemeran. Corong hakikat, sing mesti iso dadi maripat gagal. Mergo mbujuki cara plemeran, tapi cara wong syariat, apalagi wong politik kaya sampean harus iso mbujuki cara plemeran. Apalagi sekarang wae partai gak karu-karuan. Fanaha mongko nyegah sapa Abi. Hu ing Abdullah mong. Andalika sanga mengkono-mengkono babe nok ndur ail ma'arid utawa ta'rid ya goroh plemeran zalik ai ta'rid utawa ma'arid bab ndur garis ya lho. Ya bener gak goroh. Tapi kata-katane plemeran goroh. Di annafi karena sak temene kowe ing dalem rujuk ireng keparku bae zalik iki padha bae. Ta'rid no takriron opo netepno lahum maring poro menungso maring al-mu'minin ala zonnin kadhibin yang atasi nyono kang goro di ajri goro dil mufakhoro karena ara-arai tujuan kesombongan. Wah juga Pak Presiden klambine padahal gak klambi itu kok nopak nih dengan kata-kata muko-muko Pak Presiden dibales apik karo Allah. Padahal klambi itu tukone bapak nih. Nah ini kan tujuannya sing mufakhara itu tunduk lho kayak Pak Presiden ya. Wah kata kau emang kena ail kadhib horodun batil nutai tujuan kang batal. Tapi ini diseleksi kok didelok tujuannya apa tah? Balik mana goro itu dosa. Tapi nggak diimbang-imbang antara dosa ini dengan ganjaran ini. Tapi ini gara-gara goro sama ganjaran sewu, goro itu dosa satu ya saya untung. Ini goro itu persis pada karo umpan. Umpan iwak tongkol oleh iwak paus. Modal sewu oleh bati 10.000. Mas kena kau yang ini gitu. Baru tahu sampean lo ternyata noto iku angel dadaan. Jadi protes mudah tadi aliran keras gak karuan tadi ini malah Islam dianggap teroris gara-gara apa ya ngene iki ya lampu TV ini kena apa nanti baru di TV didelok sak ndi-ndi lho sing Joko TV mlayu ring ndi mana parane wis sepeda motor no nanti TV ku wong ngaji kok nyanyian we lampu iku suwir kupinge sing Joko iku jawabannya rusak itu turu dan juga ini kapan gak kena kondo aku disik juga gak bisa iya Pak TV ini rusak ngondo-ngondo ini gak tetap kena jiwir sing juga ini yang terus sih gara-gara TV. Wadha ghorodun batilun lafa idata orano pak idai fiin dalam ghorod. Tadi oleh ghorod tujuannya betul-betul demi untuk perjuangan. Tujuan untuk so tidak boleh. Tetap senajan ghorod plemeran tidak boleh. Apalagi ghorod terang-terangan. Naam. Ya jarene li anna fi takriran lahum al ma'aridu utai plemeran sing tujuane goroh iku tubahku den wenangno apa ma'arid li horoden karena tujuan khafifin kang enteng to ringan Tapi pelemeran kadang-kadang diperbolehkan dengan tujuan kecil, kadang-kadang boleh. Contohnya kata ti bikolpin kaya ngelegak no hati. Polpil kaya ini atine wong liyo. Demi ngelegak no atine konco, kadang-kadang oleh pakai pelemeran. Senajani kata-kata negoro. Tapi tetap sing roh sampean lho. Abot endenge rugi badine iku sing roh sampean. Sing praktekno iku. Bil mizahi kelawan guyonan kakoli kaya dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah ajuzun. Ora iso ora ana kang mlebu swarga. Ora mlebu aljannah ta ing swarga ajuzun sapa wong tuwek. Ana wong tuwek sowan Kanjeng Nabi. Ga ana wong tuwek mlebu swarga iku nangis guguk-guguk. Kok nopo Kanjeng Nabi kula pun tuwek kek nopo ngeten iki? Bare nangis Kanjeng Nabi guyu. Besok wong tuwek nek mlebu swarga no maneh ngoten tah. Iya kok. Ros kula tak kula gak iso mlebu swarga. Iku sindiran. Kanjeng Nabi lho, iki Kanjeng Nabi ngendika ngene iki pedoman sampean lho. Wedok itu jadi pimpinan lho. Ternyata Kanjeng Nabi kadang-kadang sik guyon. Wa qaulian dawai Kanjeng Nabi lil ukhra maring wong liya. Alladhi fi aini zaujuki bayandun. Lho. Bojomu iku aladhi iku wong fi aini zaujuki kang ana mripate bojo sira bayate untai putih. Lho, bojo sampean sing matane ana putih iki kota. Mboten matane sae bojo kula no. Iya, bojone sampean matane ana putih iki kok. Mboten. Kanjeng Nabi ngendika kabeh mata ana putih. Oh, ngoten ta. Sapa mata kang ana putih iki rentok nang mulus. Nah iki Kanjeng Nabi guyon. Guyone Kanjeng Nabi ngene iki sampe ki pedoman. Kanjeng Nabi mulai idune sampe langkae nganggo klambine kabeh ki pedoman. Kanjeng Nabi iku padha karo Gusti Allah sing ngendika lah liwat Kanjeng Nabi sebagai speaker. Padha kene sing ngomong kene tapi radione muni. Jadi ada gini wamayantiku anil hawa indua illa wahyu yuha. Apa sing diomongno Muhammad bukan kok nuruti karpe Muhammad. Apa sing diomongno Muhammad itu kabeh. Iya iku wahyu dawuhe Gusti Allah. Kan Nabi padha karo radio. Yang ini Gusti Allah gawe contoh. Jeneman-neman menungso kok terus ya kadang-kadang ya guyon kaya Kanjeng Nabi. Ya kaya ngene iki lho. Walil ukhra lan mare wong liya Kanjeng Nabi guyon ngomong ngene, nah miluka ala waladil bair. Bahkan numpakno ingsun ka ing sira ala waladil bair ing atase anake unta. Ya wis, Kanjeng Nabi kula benjing sampean tusukane tumpaan, biar numpakan unta. Iya, kan bakal tak tumpakno anake unta. Kenapa kula numpak anake unta, kaya mboten kuat. Wis ta pokoke kon wis tak kek kendaraan ya iku anake unta. Wayel gak karuan le. Kabeh unta iku anake unta. Wae ngoten ta karepe masih unta wis gedhe anake unta, mos anake gajah wae gak. Oh, lha iki kan go sindiran tapi temen. Ini Kanjeng Nabi contoh-contoh ini ki untuk ngulangi saman cek saman iso toleransi. Ini tadi pimpin ojo tuh kaku. Cah gak kena diluk sama sekali. Muda gak nduwe bolo. Kadang bolak-balik kiai-kiai sesuk no kiai-kiai sak oparne pak. Iku lo Jombang. Ben no kiai-kiai maneh. Sak nggone Pasuruan rene kabeh toleransi ndelok rene. Mergo apa nek kene murid e kok kerasan sak pirang-pirang narata-rata murid e do buyar. Nanti balik-balik tak kandhani pondok buyar sing salah yo kiyaine. Gak iso toleransi terlalu kaku pendapete. Nanti kudu kiai kudu ngalah demi santri. Sampai dicontohno Kanjeng Nabi ngene iki. wa ma asbahaulan barang asbahakan nyurupani mahu ing ukhra mau akeh banget kanyenepi nyindir katoke kaya goroh padahal iku gak goroh wa amal kadhibu ana pontai goroh asori kang terang-terangan kama fa'ala kaya para agahu ing masapa nu'aim nu'aiman al-ansor iku siji maneh guru terang-terangan yang diperakna nu'aiman al-sori ma'a Usman satene Sayyidina Usman fi kisoti dorir yang dalam ceritane wong wuto ceritane dawa hadise wa ikola kerana ngucap sama Nu'aiman lau maring Usman inna usak temani dorir iku Nu'aiman sing wuto iku Nu'aiman wakana yakta dunas lan ono kumbiasakno Uing Nu'aiman sopan nasu menungso mimula abadil humko songo dolanan karo wong budu-budu kita geririhim lawan bucu ihumko lain bucu ihumko mau bi anam ro'atan saat temene wong wedok kotro giwat teman-teman seneng imra'afi tazwijika in dalam kawin karo siro koncah kadang-kadang digodi wong wuto digodi wong-wong bodho-bodho wo ono wayu kepengin dadi bojomu temenan ngene iki ambujuki sakno wong kono wong wuto seneng kene ono sing dibujak-bujuki wong kok seneng awakmu padahal gak koyo yo dianggap yo temenan jo sakno iki termasuk bujuki fa ingkana fihi dororun lamun ana iku ing dalam kadzib goro takrit no goro sing persemon dororun opo resiku yu adi kang nekakno opo doror ila iza ikol ben maring larakno anti fahuwa mongko utawi rujuk no ring kana mane yo goro sing persemon waca ai takrit no dhuwur kabeh iku haram niku haram senajan plemeran cah goroh mau tapi ini iso nglarakno atine wong yo haram hukume lah ngene iki siji wong siji gak padha sing rasa wis sampean pokoke aja pisan-pisan nglarakno atine wong ku tujuane goroh diharamno iku mergo nglarakno atine wong nek kira-kira digorohi malah seneng ya siji maneh hukume lah ngono ta dadine kok sing roh sampean go. Wa ilam yakun lawan ora ono tulis jawabane bae yo. Apa ait takrit no goroh cara plemeran. Kadhib yo kenek gak repot-repot. Iku ilali muto yabati kejaba krana nyenengno marang muto yang batihi rujuk iso bocah gak ono rujuk iya ringgone kolbu aja gak apa-apa lah lanik sampean plemeran goro tujuannya ngelegak no hati ni kono ya falayu sofu raden sifati sohibuwa sofu wangang merak tekno muto yabah bilfiski kelawan nakal to salah yoga sampai duso temen lampu tak kok saman bujuk iji hati ni lego kaya mbujuk anake senak kok nek gelem sekolah engko tak tukokno montor ngrasakno montor iya ta Bu iya nang budal budal lan ngene iki ya termasuk goro tapi ya malah engko diimbangno goro dosane pira anake gelem sekolah ganjarane pira ku iso sampean sing ngitungno iki cah hasil Quran hadis yang diwaca pirang-pirang ulane iku lho ternyata ngono dadakan Fala Yusofu sahibu ambil fiski iki sarine Quran hadis yang diwaca kok goroh dosane kaya mengkono kaya ternyata lho. Lah kok dadakan ana jalan keluare. Walakin tapi yang kusudah min dalika min darajati imani angkoso yung kisu tayang kusu yung kisu beo ngurangi apa dalika mengkono mengkono takritmu goroh coro melemeri min darajati imani songko tingkatane imane wong namanya. Tapi yang ngono iso ngedono derajat lho nek kanggone kelasi wong wong hakikat. Tapi kanggone wong politik, politik perjuangan kaya sampean ya kudu pinter. Ngoroi-ngoroi sing kaya mengkono ceritane. Wa amma qalu anapun dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula layatakallam bil kalimah. Iki temenan iki dawuh Kanjeng Nabi tapi aja musan ge pedoman sampai sampean mati kutu gara-gara dawuh iki. Iki pedoman ngene iki Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong lanang layata kalam yektene ngomong rajul bil kalimah dengan satu kata-kata. Riyo dhik supaya ngguyu akan sapa rajul biya munggah iku. Mencolot. Nek mencolot meneng ae aja gelisah ge ya. Layak al taklil mar'i al iman. Hatta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi. Nek karo kate opo kadung. Hatta yuhib layak mul ora sempurna lil mar'i kedue wong suci al imanus opo iman. Imane menungso belum bisa dikatakan imam sing sempurna. Hatta yuhibba sehingga seneng sapa mar'u li akhihi marang koncone mar'u. Ma yuhibba kaya oleh seneng mar'u li nafsi marang awak dhewe mar'u. Menungso belum bisa dikatakan imane sempurna. Janji durung seneng ring kanca-kancane kaya seneng ring awake dhewe. Ya pedoman. Iki hasilnya sembahyang poso ini ya. Hasilnya sama wiritan iso ta sampean mbek koncone sak podo sak pondok ini iso saling rukun bersatu podo saling membantu latihan nganggo sak pondok ini wakata ya setaniba sehingga ngedoi sopa mar'u al-kadiba ing goro fi mizahin dalam guyone mar'u. Sehingga senajan guyon gak ngoroi ring kancane tadi betul-betul iki undang-undang hakikat lho kayak ini. Tapi yo mau juga pedoman pasti ya gak melaku temen sampean. Ini dalam satu jalur. Bahkan sing paling abot maneh wa amma qauluhu ana potai dawuh Kanjeng Nabi inna rajula sak temene wong lanang walayata kalam yatine ngomong rajul bil kalimati dengan satu kata-kata liut hikabianas supaya guyu akan sapa rajul biya lantaran kalimah annasae menungso yuha biya finnar dicegurna sapa rajul biya lantaran kalimah finnare dalam neraka abata haleluyatu minas surya tinwang bintang surya ngene-ngene iki sampean iso sing dikarepno Kanjeng Nabi kopo Kanjeng Nabi ngendika iku dalam situasi gak podo karo situasi liyo lho Kanjeng Nabi kok sampe ngendika ngene ana wong ngomong ring kancane dengan satu kata-kata dengan tujuan mek cek diguyu-guyu gara-gara kata-kata satu bakal melepun rokok sing kowe jerut bang bintang Suraya. Kaya sing kowe cak-cakane iki kanggo apa kaya ngene iki. Iki lho. San kene iki apa kadang-kadang yen ndelok cah wis mati sakno. Ya iku pelawak biyen iki kok. Sopo pelak mati lorunan nang bendir nanti puter nok TV lang isi pacarku nang kape pakaian ni semitok kakar sak no cara kuis mati ojo diputer mana sak no kok corak ilmu hakikat gak mentolo pelak sopo cilik cilik mati karena si tok sing budak sing turun mati kancane lurus mati. Lah kabeh kuwi sine mek pakan telanjang sampai ke contoh wong sak Indonesia gara-gara wong telu iku. Pelawak sing wis mati loro karek sitok iku. Wah dolek dhewe gak tak sudono. Tapi nek ngene internete kok tak puter yo wis mati wonge. Nah saiki iso ndadekno percontohan wong sak Jakarta iku padha pacaran gak gara-gara niru pelawak loro sing wis mati iku. Saya bocah-bocah mati sih tok cangkem stop menyunyung. Mbok sapa dolek dhewe ya. Ya padha karo ngene iki. Dengan kata-kata sak kecap ya. Lah musan iki conto sampe saiki jare wong sak Jakarta wedok pacaran dengan telanjang niru wong loro iku. Padahal wis mati sakno. Ning ngono iku iso diputer keluargane kok oleh ta diputer. Iku temenan wong Islam lah kok niku. Coba nih kayak Islam jadi mana? Tapi contoh ini misalnya ditiru orang sak Surabaya Jakarta, wedok-wedok telanjang gak karuan, kau ini niru lama, sing wis mati loro kari sitok sing turu mati sing budak yang turu mati. Lagi podo karo iki dengan satu kata-kata tok cek diguyu iso ndadek no dewe melebun rokok lu atuh yang bintang Suraya. Kau contoh nih kau wis doleki pelawak sapa nggo nang sampean delok nang no internet. Lah iya dadan. Yo ini maksudnya dengan satu kata-kata cek diguyu tapi iso ndadekno dhewe. Dusono terus. Dene aja nganti mati ninggalo sarana dosa. Nek iso sarana ganjaran. Mati yo mati nek iso dosane prutes titik. Coba wis mati dosane terus tiap dipraktekno nang kuburan cek oleh komisi dosane. Iki gawe perbandingan sampean iki maksudnya dawuhe Kanjeng Nabi yuwa biya finnar am adamina suraya ya ku contone iku. Tapi ono suwalike ya. Ono wong ngomong sak kata-kata. Ya tujuane omongane biasa, tapi gara-gara itu dheweke iso mlebu swarga sing dhuwur luwih dhuwur timbang bintang Suraya. Iki mafhum mukhalafah lak ono. Ane iso sampean kudu iku. Wis mati sik duwe sarana-sarana kaya apa sampean iso munggah derajat sing dhuwur no akhir mergo sarana mau. Bagaimana akal gunakno? Wis titik. Arada ngarepno bi sapa Kanjeng Nabi bi kelawan kaulihi. Ma ing kelakuan-kelakuan fiku ing dalam maghibatun muslimu ta ing rasane wong Islam au ida ukol ben uto nglarak rati duna mahdil mizah ora mligine guyonan. Nah iki kenapa Kanjeng Nabi sampe ngendika ngono? Wah itu ada udang di balik batu sing diarani sarana kejelekan sing iso ndadekno wong bujat kabeh sampe tak contohno wong wis mati dadi pelawak nang sampe saiki. Lah nek susah no alam kubure soalnya dheweke nggih sarana bocah sak Jakarta malah bujat kelakuane bocah nakal-nakal niru iku jare. Wis wa minal kadzibi lan setengah saing goroh Allah dilayu jibu kang ora nekake napa kadzib alfisqa ing pasek ing nakal. Goroh tapi oleh. Senajan ta Kanjeng Nabi paling benci dengan goroh. Di antarane contone ma yaiku goroh jarot kang lumaku bi lantaran ma'al adat atau kebiasaan filmu balaho ini dalam banget banget akan kau kauli kau pengucapi wong tolap tuka kada wa kada maroh dole ingsun ingsirup kada wa kada maroh peng sakmene ambalan padahal dole mek peng pindul kok tak dole peng selawi dole pindul mek peng selawi oh no ini ki omongan biasa sing kowe kadung kelaku ya ngene goro ndulek mek pindho jare selawe iki ya gak ndadekno sampai pasek ngono gak mesae mek didandani TV niku alon-alon opo mek dandani bare ngaji wes ditani wes ngot anu lho kosore iwono sarana sing apik kanggo sampean yaiku sampean niati kepengin pinter ngrewangi ngecor ngubengi sampean niat ya Allah kula niat ngrewangi ngecor niat ingsun cek angsal ilmu agama dadi ana ibadah sing terang-terangan krana iku dadi saranane sampean engko janji dipanggoni iso terus anak-anak sampean dadi wong pinter. Dadi ana sing ibadah krana swarga, ana krana Allah, ana krana iki. Krana ilmu ndare saranane engko ngecor wae tanggung jawab sampean. Diniati yo, niati ngecor tujuan cek pinter agama, cek dadi kiai pinter ngaji sak anak turune. Iku diantara ibadah iku mergo iku nek sampean niati iku terus yo. Terus berkembang sing dadekno lho moro-moro gak pinter wis areng ngenteni lho mentu TV ne ge urip mosok pito ya besok wis setengah jam ge urip mau kejet TV ne wis urip ngenteni cerita ngecor ge urip ini ngerti gak tak cerita mau aku rasane yang ngono kok gelem cerita-cerita kok ngecor bareng cerita ngecor urip nanti sampai hilang gara-gara TV ini. Wes iku termasuk iku wakul tu ngucap ing sulah kamarang siro kada ing mengkene mi antamaro ping satus ambalan mosok tak eling no ping satus ya durung nger sadar weh padahal ngiling no ke ping telu oke le wong Jawa ngomongin iku ini termasuk goro tapi goro gak ndadek no tadi kefasekan kenakalan. Fainau sak temene wong iku layur itu ngarepno wong bi kelawan kaul tafhimal marot ing awe pengertian pirang-pirang ambalan bi adadian sak itunganing marot bal tafhimal mubalaho bale apa ngerti banget akan muni ping satus ping selawe iku bukan kok jumlahe tapi iku namanya mubalaho saking nemene dielingno sik gak sadar musuh tak elingno ping 50 saya gak iling bayi ada ngiling no kayak bindu fa'ilam yakun namun ora ono tolambu opo kang den supreh wong ilama rotan wahidah kejopo seambalan sepisan karena mongko ono kadiban karena mongko ono opo di caruci sing paling penak kaza-kaza ma kadipan carane goro wa ing kana lamun ana tolap pengaden supre wong marot ambalane layak tadu kang ora biasakno misuda pesepadane marot dil kasrane dalam ake layak samo ora dosa sapa wong tapi kabeh siji wong siji lho wong ngomong-ngomong wis tak eling no ping 100 kok sik gak eling bae. Nek tujuane keterlaluan sing dielingno gak sadare ya gak apa-apa. Tapi tujuane bujuk ya siji maneh. Dadi kabeh iku gak padha. Hukumnya gak padha. Ndelok dhisik sapa sing ngomong. Ndelok dhisik tujuane iku baru netepno hukume. Dadi halal harami. Lho ngene iku sing angel. Untuk ngetrapno iku angel. Nyatane kitab undang-undangnya sudah ribuan tahun yang lalu ngomong ngono iku. Kene karep bahasakno Jawa. Baru tahu sampean tentang urusan ko politik. Kaya apa carane? Wa ilam tablu senajan ora tumeka apa marot miatan ping satu senajan gak oh, sampai ping tak kandane ping satu sih gak sadar pada ngandane ping telu nek niate nemen gak apa-apa niate mbujuk siji maneh iki siji menungso siji jawabane masalah hukume. Lah terus kaya apa wampaina umalane kok antarane iki loro mau Taro jatin utai pirang-pirang tingkatan bayi nauma rujukin diwa kata-kata loro yo lam yakun tolabu ila marotah karo tolabu marotin ya ono tujuane merko nemen-nemeno ono tujuane memang niate hitungane iku hukume wah macam-macam. Iku lah hukum agama senajan sing diucapno iku padha. Tapi hukume iso macam-macam sampe ratusan macam. Lah sing nentokno hukum ku sampean. Calone ahli hukum. Iku lho ruwet banget. Apa kene wingi diceritani Pak polisi tentang urusan undang-undang nyolong uangnya lihat Pak polisi gak ngurus ngopo undang-undangnya ngene wis dadi memang ya undang-undangnya bisa diwolak-walik angel banget ya undang-undang polisi tentang hukumnya nyolong ngadung san pengacara wa tambah nemen podo gak waras sih iso barang abot dadi enteng barang enteng dari abot. Rusin dua terojaya tarbit tarkulisan yang tak arwadu mutli kulisan mui ata wabai nama terojaten yang tak arwad mutli kulisan bil mubalaghah fiha di khotori kalipi mutli kulisan wong kang ngucapno cangkem bil mubalagho kelan banget-banget kan fihi ing dalam darojatin ni khotoril kadhibi karena resiko ning goro. Dadi wong sing ngucapno iku siji wong siji hukume ya ngono sampai gak karuan tingkatane ndelok-ndelok sing ngucapno kok resiko negara ku gedhe. Wa mimma yung tadu lan ustangan saya kelakuan-kelakuan kang den biasa nopal kadi buku rofi inda lemah wa yu tasahalan den gampang nopo ma goro tapi dadi kebiasaan dianggap barang biasa yu tasahalu bima ya ya yu kolen to den ucap nopo gini kulit to'am mangano sira ing pangan monggo didahar faya kula ngucapung la astahyura kepengin ingsun ing to'am aku gak seneng iku padahal no atine seneng sungkan nggih kula mboten anu ngoten iku mboten purun kopi padahal gelem kopi iki akeh lho ngene iki biasane foto karo saman di mangan dah piring ditelasakan monggo mboten pun warak pada saya lesu nah kayaknya ya gak dintek no gua ya ini modal saya kepingin dintek no dimana separuh di lego telasakan pun warak kan pada saya lesu yang ini angkat tangan ini yang termasuk goro wawah utawi kaul mau wal haramun haram gak apik lo ngomongin itu termasuk barang wis kelakon wa ilam yakun senajan ora ono fi ku ing dalem ail kadhib la astahi ghurudun sapa tujuan kang bener ku akeh no padha-padha wong nawakno padha mani-mani toko pasar monggo purun padha upane yo ketung de monggo apane monggo ngerti iya ni kapok ngono iku akeh lho sing dimakno ya ngono mboten padahal kepengin ya tuh mboten kulo pun gak ada padahal gak duwe Iku angkel lho ngene iki, lakon rumah tangga ngene. Ini termasuk goro iya, tapi yo kok sampe ndadekno sing goro ndadekno neraka lah ngene iki lho sing angel wis rumah tangga ya. Demi ganjaran 5 wani nglakoni dosa 6. Wis lakon ngono. Kala Mujahid, kala Asma binti Umes kuntu ana ingsun sahibata Aisyah kancane Siti Aisyah. Ngancani Siti Aisyah. Filailate ing dalem dalu alati hayak tuha kang nyap pangkang nyap no ingsun ha ing Aisyah wa adhal tang lebok no ingsun ha ing Aisyah ala Rasulillah ing atase Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Siti Aisyah sek dadi kemanten sek cilik ya dipacai apa ditemokno Kanjeng Nabi. Wama isatana isun niswatun cah wedok-wedok kolat sopo Asma fawalloi demi Allah mawajat naura nemoni ingsun indah wano sandingi kanya nampi orani ngali iron ing suguan ila kodhan angin sakwadah min labahanin songkopuan kanyang apa udadu kemanten oleh Siti Aisyah adeluk gak ono persiapan opo-opo sama sekali me ono puan sak gelas sakwadah pasaripah mengumumbi kanyang Nabi Siti Aisyah sik cilik sumanawala mukare-kare ngelongaken kanjeng Nabi hu ing kontekan ing Aisyah. Gitu begin. Kolat Asma. Fastahiyat moko izin al jariyah sapa Aisyah jariyah cah nom. Ya Aisyah sik cilik izin. Fakul tu ngucap ingsun. Lataru diojo nolak siro ya da Rasulillah ing astani Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ojo ditolak kan kanjeng Nabi jompo ae. Sita sakit umur 9 tahun. Huzi ngalapa siro mindu. Songko Rasulullah wis nanti tompo. Kolat Isa, kolat sopa Asma. Fa akota pengong nompo sopa Isa mindu. Sangga Rasulullah ala kaya ini ngatasi isin Siti Aisyah sing cilik umur 9 tahun ditompo fasyaribat ngombe Aisyah mindu sangga kodekan diombe sumakola banjur ngendika Rasulullah nawili ngelungno sira sawahibi kanca-kanca sira di giliran konco-konco ini kono diumbi fakulna moko ngucap sopo sawahi biki lanas tahi ora kepingin ingsun hi ing laban kulung boten seneng pohan jari konco-konco ini kanya Nabi dikandani koneku ngendiko fakola Rasulullah lantan jemaan ojo nganti ngumpul temen sopo sira juane lesu wakatipan lan goro ayo padahal wetenge lesu lho bujuki pisan jare gak seneng poan nikulah ayo perayaane kanjeng Nabi waktu kawin oleh Siti Aisyah kolat sopo Asma fakultu ya Rasulullah ingkolat lamun ngucap ihdana sopo salah si jining kita lisaiin marang suwiji-wiji tashtahi kang kepingin ihdana hi ing syai la ashtahi ora kepingin ing sun hi ing syaiin ayu adono to den wilang-wilang po zalika mengkono-mengkono kaul kadipan ing goro tanya Nabi upamane konco kita seneng si jining perkoro tapi ngomong gak seneng nopo niku termasuk goroh kanya Nabi wakil biasanya yuk gara-gara sungkan kola Rasulullah innal kadhiba sak temene goro kula yuktab yen den tulis kadhib kadhibane goro hatta tuktab saengga den tulis al kadhibah kadhibatan al kadhibah kadhibatan bisa dimaknani macam-macam sing paling penak kaya apa makna murote kadhibah kadhibatan iso wedok iso kata-katane sing paling penak apa ngene cara maknani ini ini hak asasi sama lho iso dimaknani kadhibah sekali goroh kadhibatan goroh sepisan ya iso kadhibah wong wedok kang goroh kadhibatan wedok kang goroh ya iso wis karepe iku gawe PR sampean penake apa Kanjeng Nabi ngendika sakjane goro sepisan wae kuwi ditulis goro sepisan sehingga sekali goro pun iku wis termasuk goro dadi goro sekecil apapun iku wis termasuk goro lah ngene iki dawuh Kanjeng Nabi kaya ngene iki yo artine wah macam-macam iki sampe gak karuan tapi balik mana kadang-kadang goro itu diperbolehkan demi ada sesuatu balik mana gak podo mana itu dalile lengkap kabendur mau mis persis yang podo motor ono gas ono rem karo-karo ini saling membutuhkan wakot kana teman-teman ono ahlul waro isopo ahli wirai wirai wong sing mentino kepentingan akhirate sampai lali kepentingan dunia ini wirai mana hati-hati wong sing hati-hati yang tari zuna podan joko ahlul waro anitasamuh songko murahaken gaya kemurahan murahaken bimis dadal kati kan sepadani kilah guru tapi kadang-kadang malah membingungkan apa sebabnya perjuangannya gagal gara-gara wedi pondok karubian bapakku wedi pondok diharamno ujian negara jam bapak gak oleh celononan ya bapakku gak tahu celononan nah durung tahu roh bapakku celononan sampai mati haram celononan sarungan dindih bapis malah sarungan ya itu kalau Golkar haram, ujian negara haram, celononan haram, ya buyar. Kok apa biyen didhawuhi merek kiyaine zaman londo. Mondoke kan zaman londo. Nah, zaman londo yang ngono iku saking bencine mbek londo gak ana celononan kejaba londo. Akibate ya malah ndadekno saiki gak padha ya. Ketinggalan pondok sing jaman saya segak lujian negara ketinggalan jaman akibatnya membingungkan kalau nanti kau sopa Alais bin Said kanat ono Aina Said apa meripat lune Said bin Musayib iku tarmus coro saya kau belobo enda apa Aina Said katanya belu guys saya tu meko aroma sopo opo sih nak moto metu kete yo horijun katanya aroma horija ini yang jaba yang meripate Said matane keteen sampai ndrodos kete metu tu kong gua njobo ni moto ni loro payu kalau dia ucap nolau maring Said lau masakta mbok yo ngusapi sir ainai kae mripat loro sira Said bin Musa ku urang toreko jaman Kanjeng Nabi mbok yo keteke niku lu diusapi tambah jekan ndrodos teko pipine ngono kaya kulo Said wa aina kono endi kalu tobe putae dawuhe Pak Dokter lah ta Musa ojo jemok siro ainae kae mripat loro siro aku dipesen Pak Dokter gak oleh diusapi Pak Akulu mongko ngucap isyalah afal ora agawi bakal agawi sapa ingsun. Namun pesene dokter. Wa hadi utahi kila kaul iku muraqabatu ahli waraq oleh niti-niti wong ahli wirai. Sampeyan kadung pesen kadung ngomor Pak Dokter aja diusapi motone. Nggih, kula mboten badhe ngusapi mata kula. Wis kadung ngomong ngono iku. Tak usapi kan bujuki Pak Dokter ana wae. Sampe ngono. Tapi sapa sing ngomong ya Said bin Musaib iku sapa? Wong tarekat kelas tinggi zaman sahabat, gak padha lho iku bare wong pejuang. Terus ngomor tak Pak Dokter, doktere mau ngomong aja diusapi. Aku kadung iya nggih mboten kula usapi. Nglawan gak diusapi. Wis kadung ngomong tak kuwatir mbujuki Pak Dokter. Sampai kaya ngono. Waman taro kau pendimong fi fil kadibi ala khatih tiarihi waman utai sapa wamin tawaman jaga enak insan lalisanu fil kadibi an khatih tiarihi fayak dip walayasur wahdi murokobatu ahlil warok wa manutai sapane wong taro kaku ninggal mandu ing insalla lisanu fil kadibi ing warok insalla lisanu gak penting enak be fil kadibi insalla mongko ngene-ngene gaduh gak penak aman taro ka mintar kihi insalla lisanu fil kadibi an haktihi arihi mongko ngomong tanpa disadari ku namanya insala keperucut apa cangkeme man fil kadibe ing dalam goro an hadih tiari songko pedomane kekarpani man fayaktib mongko goro man walayas ulan orang rumang sani sopo man sece karo wong gak wirai wis ngomor Pak Dokter ngomong engko aja diusapi nggih matane nggih kula mboten bakal ngusapi. Tapi kadang-kadang gak krasa moro-moro lho goro. Aku kadung janjirin Pak Dokter mata gak kira tak usapi. Iki sampe kelas ngono lah wong-wong wirai mau tentang urusan goro. Nah, sampean biyen biasa. Wa an khawat songo khawat ataimi kola ngendiko khawat ja'at teko sopa uhtur robek dulur wetai robek bin khosiam a'idatan haleng ngelayat nyelawat ngelayat libnin maring anak lanang lahu kedua robek robek bin khosiam dua anak mati dulure si jining dito melok nyelawat runo pangkabat alaihi mengkondung kepi sopo uhtur robi alaihi marang ibnu nong wes manjen ponakane sing mati bu ditangisi sama nublek nublek fakolat sopo uhtur robi kaifaan koyo opo antasiro ya bunayo anakku sampai ngomong-ngomong fajalah sama kau ngadil sopa arrobi bakwala ngucap robi ardok tiyonoto nyusoni siroh ing ibenun makanya robi iku wong torekot kelas kakap nguni anakku padahal ponakan kulu ojo ngomong ngono apa awakmu tau nyusoni anakku ta kok muni ki anakku muni anakku lho mungguh robi wong sekelas kakap termasuk goro gak tau gak anak gak tau nyusoni anak jadi anak sudah susun kok muni anakku wakola antuk tihi kolat ngucap sopa uhtula boten gak tau lu kang aku nyusoni ponaanku iki kola ngucap sopa robi ma'alaiki laukulti ya mana akhi ora ono resiko kanggo sira, Dik. Nek sampeyan gak duwe resiko goro, lau kulti mbok yo ngucap sira, ya penakhi anake dulurku. Aja anak-anakku. Padahal ponakane. Ini termasuk kata-kata apa, tapi kanggo wong kelas iki termasuk mbujuki nek kelas dhewek ya malah iku sopan santun. Faso takti mugahe bener sapa sira. Wa minal adati ayyakula. Lanu setengah saking kebiasaan mana ayyakula itu aku capung ya lamlo fi ma la ya'lamu. Ya lam weruh sapa Allah fi ma ing dalem barang la ya'lam kang ora weruh sapa wong hu ing ma. Ya Gusti Allah ngerti. Iku kadang-kadang kisarana mbujuki. Pirang-pirang kata-kata begitu. Kala Isa ngendika Nabi Isa alaihi salam inna min a'dzami dzunub sak terus tangis sing gedhe-gedhene dosa indallah. Iku ayaku lah entuk ngocok ala adu sapa kawula innallah sak temene Allah ya lam iku weruh Allah. Lima maring barang. Layak lamu. Kang ora weruh sapa wong. Nyuk Gusti Allah ngerti. Gusti Allah ngerti tapi mek sarana mbujuk itok ngomong ngono iku. Nek aku temen nak gampangane ngono. Padahal aku mbujuki. Warupa makan aktif kadang-kadang goroh sopo abdu fihi kaitil main dalam cerita ning turu kadang-kadang aku mau bengi ngipi ini padahal gak ngipi ngipi petuk gajah pada petuk kucing wakil ini termasuk goroh gak ngipi ngaku ngipi mal ismu tay resikune fihi ing dalam yak dipu adi merugut gede lo resikune pada kadang-kadang geomongan. Tapi kadang-kadang demi mau, demi perjuangan kadang-kadang pakai ngono iku mau. Iku kala krono ngendi kok alaihi salatu wassalam inna min a'dhamil fariyah. Sak temenku setengah saking gede-gedene al-fariyah goroh kang banget olone. Gede-gedene dosane goroh sing paling ala, goroh sing paling nemen. Iku ayat dak yen to ngaku sapa rajul lanang ila ghairi abi maring liyane bapake rajul gak anake Pak Inggi ngaku kula putrane Pak Inggi sapa supaya cek dihormati au yuri utawa ainaihi yuri ainai fil manam makna murate ya ngaku-ngaku ngipi sapa rajul ainai mripat rajul fil manam ing dalem turu masih roh aku roh ngene ma ing param lam yaro kang ora ningali sapa rajul ngipi rajul ngomong aku mau bengi ngipi petuk ngene petuk ngono petuk Kanjeng Nabi padahal gak termasuk gede-gedene goro gak ngipi petuk Kanjeng Nabi ngipi petuk Kanjeng Nabi awya kula to ngucap sapa wong alaiya malam akul melarat ing atase ingsun dadi tanggung jawab malam akul selagi ora ngucap ingsun padahal dheweke ngucap demi Allah aku gak ngomong ngono padahal ngomong qala alaihi salatu wassalam man betahe sapane wong kadhibe iku goro man fi hilmin kullifa yaumal qiyamah man kadhiba fi hilmen ing dalem hilmen iki maknane ya macem-macem ono sing maknane opo kebijaksanaan utawa makna sing paling tengah-tengah makna ngipi makna apa iso diarteni kulifa moko den pekso-pekso soman yaumal kiamah ayak kita ingin tombun deliman bayina syarotain antar rambut loro walaisa ora ono man bi akiten iso mbundeli baina antara sya'rota ini abad dan selama-lamanya. Wong sing goro meskipun demi untuk kebijaksanaan. Hati-hati lho, bisa akhirat harus dipertanggungjawabkan. Wes itulah kemurahan-kemurahan goro lan kaya persikune goro kusaman bolak-balik maneh sampai dadi undang-undang. Dah ganti sisine. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Imam Syafi'i. Lan nyeritakno sapa Imam Syafi'i. Rahimahullah ba'da fi ba'dun sunnahati dalam setengah karangan-karangan Imam Syafi'i. An ba'dil aulia sanggo setengah para wali min ahli Madinati Zubaid sanggo penduduke kota Zubaid anahu sak temene kola an ba'dil aulia min ahdi Madinah anahu sak temene ba'dul aulia iku kola ngendika ba'dul aulia kharajtu metu ingsun siji ning dina aku metu ma janazate satane janazah ngetutno janazah kubail maghrib meh maghrib Kubailah sak durung setidiknya namanya Kubailah wis meh maghrib jam setengah enam lah falama dufina narikane den pendem almayitu sopa mayit waro ja'alan bali sopa anasu menungso waja'alan teko alailo podalu bareng wis mayit dipendem kayak maesan ditengeri wong-wong podo buyar kabeh wis dalu aku tengok-tengok ana ing kono jare Ba'dul Aulia. Dadakan roa itu ningali ingsun syakhson. Ing menungso finaume ing dalem turu aku nglir-lir. Aku keturon ngipi. Petuk ana menungso. Ala surati kalbi ngantarus rupa asu. Menungso kok ndase kaya asu. Menungso apa tapi ngipi watahala melbu sopo sakson alkobro ing kuburan sumahoro jamo karimetu sopo sakson mindu sopo kobro sumahoro jamindu oh hulunguri ala surati kalbin watahal kobro menungso sing kaya asu mleburing kuburan. Wis titik. Tak wasi ae. Sumahara jam kari-kari metu mindu sangka kobru. Subhanun medine subhasin cah titik telu kok sitok ya. Subhan apa kula. Wong lanang kula gede. Yalhas aqwarul aini alyumna. Sumahara jamindu niku ya terus ya mau Suban nopo ulo yal hasu melet-melet opo Suban akwaro laini ale PC mitpate alium PC moto alium menakang tengen marwonum ulo mualet-mualet matane tengen PC wakul tunggu cap ingsun lahu maring Suban ma kisotu kau tayo apa cerita siro ini kisah apa mau kaya rupa wong dasasu kok mulai malah kaya matane PC kaya gini ini ono apa ceritanya kok sokal sama kamu kisah apa kok lali ngucap sapa bareng saksone wae kawitan saksen bukan wong wae awak-awakan ya kepalan apa asu. Saksa kadang makna wong, kadang makna asu, kadang makna apa. Mau tanya apa kisah itu cerita siro, kan ini kisah apa? Mau kaya asu melebur yang kuburan, mau matanya PC metu, kau lali. Ngucap sakson lima reng ingsun. Artu ngarumna ingsun almabita mayita ing mai bisuin kelawan Allah. Wah, aku yang mulai ketuk jurus sikso. Sing tugasnya kau ngganggu. Nyekso menungso nak kuburan ini kono. Tapi gagal aku. Pamana atau ngonyegani ingsun surat Yasin apa surat Yasin. Dia tidak ada surat Yasin. Aku ditempil yang surat Yasin. Sampai moncret mataku. Malaikat moncret mata ini. Tempil yang surat Yasin. Wa pamanaat ni wa akhrajat ngetok nopo surat Yasin ainai aine moto ingsun ndelok motoku moncer sito ditempiling surat Yasin. Dadi surat Yasin iku termasuk iso dadi nek cara ilmu alami. Cara ilmu alami iki iso ngetokno aura-aura sing iso menjilma dadi malaikat sing njogo marang wong sing maca utawa wong sing diwacakno. Karena apa jari niati katanya no mati wacana surat Yasin ikra'u ala mautakum Yasin. Mautanya bisa makna wong sing wis mati. Bisa bimakna wong sing arep mati. Karena no mati diwacana surat Yasin ya, kapan telung dino pitung dino moco surat Yasin niat ingsun kanggo lo njogo wong sing mati. Jika dikebal balan kok malaikat atau malaikat juru siksa lo mulai tempil yang surat Yasin melotot matane. Wakilat dia ucapna limare ingsun laukana lamun ono sopo janazah ya. Yakra umoco janazah ing surat tabarok lahor tat yaktine ngetokno apa surat tabarok ainaika ing mripa emoto syal uhro kang liyo. Dari wali ini mau, oh sayang sing mati gak moco surat tabarok. Upamane kok moco surat tabarok, motomu sitok melotot pisan, ilang karo motomu. Iki uga sindiran, nek kapan surat-surat sing diwoco kanggo wong mati, iku iso menjilma, dadi bion-bion, malaikat, dadi malaikat iso njogo sing mati mau. Iki termasuk ndonga kabeh Gusti nggih apa-apa kok ngono modele yo. Melalui ilmu alam ya. Ini sampai dititene ta mulai iso subur mergo pupuk. Iso waras mergo obat. Ternyata malaikat setan itu dadi getaran-getaran perasaan sampean. Iso menjilma dadi khadam-khadam. Iki termasuk khadam. Khadam iso njogo sampean sampe besok sama no alam kubur. Di Joko Hadam saya ingin Hadam malaikat liwat moco surat opa ayat kursi untuk kan mubi moco ayat kursi kok dino ikan tanggal Rebu Wekasan itu bian zaman aku sek nuk mbah abu mati genuknya ditungani mbah abu ini ditungani banyak ditungani mubi banyak pondok ditungani diumbi Rebu Wekasan itu ceritanya kedadian sikso ne Gusti Allah sing didunur ing alam donya kanggo nyiksa manungsa medune pas nalikane dina Rebu Wekasan. Wisuk Rebu maneh wis ulan mulut iki Rebu Wekasan. Pas iki tanggal 24 pisan. Tanggal 24 termasuk tanggal-tanggal sing jarene iku cara ilmu ramalane naas ya. Termasuk tanggal iku tepat tanggal 24 kate dina Rebu nambi serbu ulan mulut belai ini coro undang-undang perbelainan ini berbahaya dan longsor mati gak karuan lapindo ambruk gak karuan itu biasanya temurnya muring-muring Gusti Allah temurnya pas ya saiki-iki dina Rebu Wekasan untung mubi sama mau cahit kursi gak karuan taruh ngokno kanggo imbangane sinar putih untuk keseimbangan. Gusti Allah ngedono apa-apa ana dina-dina sing ditentokno iku dititahne mulai jaman Nabi Adam biyen. ya saiki iki Rebo Wekasan. Dan sing akeh ndonga bae iki seleren-leren. Supaya gak dadi malapetaka, ngono dadi kaya apa iki. Bencana-bencana tingkat donya ning bukan Indonesia tok iki. Wa'lam ngertiyo sira anna surat Yasin sak temen surat Yasin Asy-Syarif kang mulya laha iku kedue surat Yasin taksimun utahe pira-pira donga-donga kosam donga-donga sing merintahno Adam jenenge taksim sun matekaji rong Jawa iku aku njaluk penggaweanmu donga merintahno malaikat donga merintahno setan jin alal ayame ngatas pira-pira dina asam akang pitu wal muluk lan piro-piro malaikat-malaikat asambah kang pitu. Iki wis diterangno no kitabe biasae malaikat iku siji desa siji dina siji wis ditonton rapi kaya pemerintahan. Lapisane kabeh pitu-pitu-pitu. Alam donyane lapis pitu, alam dhuwure lapis pitu. Al-ulwiyah bangsa luhur asya bangsa ngisor. Nah pitu-pitu kabeh iku dicocokno mbek dina jumlahe pitu Fatihah ya pitung ayat. Wal Fatihah asy-syarifah. Lan Fatihah kang mulya sing jumlahe ayate ya pitu wattahatil asab'ah. Tahatil nama donga-donga sing ditentokno engko nguri yang mana donga-donga belaka. Asambah kang pitu. Wako ja'ala teman-teman datik noha ing kabeh mo asambah al-imamul buni sopo imam Abu Abbas al-Buni rahimahullah fi syamsil ma'arif dalam kitab syamsil ma'arif bro wis khatam kitabe sama menangi ta khatame ono sing menangi ya khatame sekitar rong tahun kepungkur. Mari kita diwaca maneh engko. Soale sing harus diwaca kitab loro Syamsul Ma'arif karo Mambasul Himang ini geceperane tok. Iki ceperan iki. Engko diwaca soale undang-undange dadi kiai kudu khatam kitab Ihya siji. Loro kitab Syamsul Ma'arif lan Mambasul Hikmah iku loro. Iku dadi syarate sampean dadi kiai. Nek kita foke-foke ya sekolah wis kisanan sampean. Nek durung khatam aja ngiyai dhisik. Mundak membingungkan. Nah, terus khatam karo-karone kene khatam nek gak salah ping pira, ping telu sawangane mulai tahun 77. Bisa wae diwaca maneh Syamsul Ma'arif. Ngatamno iki dhisik. Kono ana undang-undange dina 7, lakeh 7, Fatihah 7 ayat, donga macam 7, macam-macam ana kabeh nang kono. Dijelentreno cara mendetil sampai kaya undang-undang perbintangan. Au arota uto ngarepaken endi fi samsul ma'arif al-kubro aurodan ing pira-pira wiritan-wiritan aurodan. Aurodane pira-pira wiritan-wiritan liku yaumin kedue saben dina ana dina iki cocoke wiritan iki dina iku cocoke iku. Wirdun ta wiritan watarekta ninggalo ingsun ha ing aurat khaufan karena kuatir minat tatwil sangga ndawak-ndawakno wallahu te Gusti Allah ku yahdi nut bakal nuduna Allah ila sawa isapin maring apa kencenge dalan al-babul khamis ta bab kang nomor 5 yo fi dzikri khawasi suratil muluk yang dalam rano khasiati surat tabarokal bihadil muluk wis ganti wa manafian kemanfaatane surat tabarok ini bukan kok manane artine tapi nukone kandungane khasiati iklam ngerti wa siro ana di surat saat menikilah surat tabarok jalilatul qadriku mulyo derajati agung derajati wakodwaro teman-teman muncul tokaton barokah atau barokai surat tabarok surat muluk tabarok kelari biadil muluk wasyahrat lan terkenal fadilate apa fadilae surat Muluk. Di antarane famindali kang setengah saking mengkono-mengkono barokah fadilah mau ta keterangan takut dama kang dhisik apa mau wis ana sebagian diceritakno. Wa mimmalan setengah saking cerita-cerita ya dulu kang nuduna ma'ala fadhil ing antara utamane surat Tabarok. Surat Muluk ma utai keterangan aurada kang nyeritakno ing masawali Imam Turmudi. Kaya hadis mangmai hadis ya sing diriwayat Imam Turmudi rahimahullah anin Nabi saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Kanjeng Nabi kula ngendika Kanjeng Nabi ngendika suratun minal Quran. Ana sak surat sangka Al-Qur'an. Jumlahe salah sunah ayat jumlahe ana 30 ayat. Padha karo jumlahe dina sak wulan 30 ayat. Nek Fatihah 7 ayat padha karo jumlahe dina sak minggu. Nek surat Tabarok 30 ayat. Syafaat bisa mitulungi apa surat risohi biya mare wong kang maca surat wong apal pokoke wajib apal surat Tabarok iki. Nek ben ge tidak ya apal Tabarok iki. Saiki sedo lali. Gara-gara gak di waca. Syafaat li sohibiha marung kang maca surat hatta hufira lahu sehingga ten sepuro sapa lahu sohibiha apa pira dosane wong kang apal surat Tabarok gak peduli sak pira akeh apa wa ya utai surat Tabarokal ladzi biyadil mulku sak teruse. Ayo sapa itu durung hafal. Wis sesuk kudu sapal diapal engko. Diwaca ben esuk utawa sore. Iku gunane akeh surat Tabarok itu kejaba kanggo hukum-hukum, kanggo khasiat-khasiat sing luar biasa. Engko critane nguri enggak siji enggak siji. Wa fi riwayatin nang dalam siji ning riwayat Kanjeng Nabi lho sing ngendika suratun minal Quran. Surat Tabarok yaitu suratan sak surat minal Qur'ani soal Qur'an mahiya illa salah sunah ora ono surat kejaba 30 ayat. Apa itu surat yang 30 ayat yaitu surat Tabarok juz 29. Khosamat an sohibiyah hatta adkhalal jannah belani opo surat an sohibia marang wong kang apal surat Tabarok wong sing maca sing apal surat Tabarok iku iso mbelani mati-matian marang wong sing gelem maca gelem ngapalno. Wis malaikat-malaikat tempilingi kabeh sampe matane menculo kaya surat Yasin iki termasuk iku hatta adkhalat sing wong mlebokno surat du ing sohibia aljannata ing swarga kaya ono malaikat wani bisa sampe dikawal kaya satpam nggo rudal ada mulai kateping takut sama tempiling langsung tembak temen kan sindiran ngomong kayak surat Yasin bisa nempiling mulai kat mungkar nake sampai matanya mencolo ya. Namusan apal surat Tabarok ya mari motone karo sing sita nempiling moto tengen tak nempiling moto kiwa mulai kat mungkar nake ya mulai kat terkereng di dunia hulung tikar mungso surat Yasin dan surat Tabarok kan jeneng Nabi sing ngendika lho apa surat sing iso mbelani wong sing apal sampai mlebu swarga waya utahe surat iku Tabarokal ladzi biyadihil mulku. Iyalah di antara surat-surat sing sampean kudu apal lan diwaca kanggo apa kanggo penjagaan sampean besok sampai iso mlebu swarga. Wa warada aidon